Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan kajian ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Hasanah Yogyakarta bekerjasama dengan Umahat Brisbane dan ANB Channel. Insyaallah kita masih membahas tentang pengaruh besar zikir, sehingga bisa menjadi perlindungan bagi seorang hamba dari godaan setan. Terakhir yang kita baca adalah keterangan yang disampaikan oleh Abu Musa dari Muslim Al-Batin. Kita akan ulang keterangan dari beliau. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, wa dzakara Abu Musa an Muslim Al-Batin. Abu Musa menyebutkan dari Muslim Al-Batin, qala Jibrilu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril pernah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ifritan minal jinni yakiduka, bahwa jin ifrit dia mau membuat makar untuk mengganggumu. Faida awaita ila firashika fakul. Oleh karena itu, sebelum kau tidur, maka bacalah. A'udzu bikalimatillahi tammatillati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. La yujawizuhunna barrun wala fajir. Di mana dengan kalimat ini tidak akan bisa dilalui, dilanggar oleh orang yang baik, makhluk yang baik maupun makhluk yang jahat. Min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dari setiap keburukan apapun yang turun dari atas dan yang naik ke atas. Wa min syarri ma dhara'a fil ardi. Dan apapun yang muncul di permukaan bumi. Wa ma yakhruju minha. Apapun yang masuk ke dalam permukaan bumi dan apapun yang keluar darinya. Wa min syarri fitanil layli wan nahar. Dan dari keburukan fitnah malam dan siang. Wa min syarri tawarikil layli wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Dan dari segala keburukan tawarik, tawarik artinya sesuatu yang datang tiba-tiba, baik di waktu malam maupun di waktu siang, kecuali tariqan, kecuali yang datang yatruku bi khairin, dengan membawa kebaikan ya Rahman. Diriwayatkan oleh Ma'mar dalam Al-Jami' dan disebutkan dalam Musannaf Abdul Razak serta Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Dari hadis Khalid Ibn Walid radhiyallahu anhu secara marfu' wa fihi qissah, dan dalam hadis ini ada kisah yang panjang. Dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah dengan redaksi yang semisal dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara mausul. Mausul artinya bersambung. Fi kisatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Jinni, di suatu malam beliau menemui para jin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian, berjalan sendirian dan beliau mendakwai para jin. Walaysa fihi qawluhu idza awaita ila firasyik. Namun di situ tidak ada kalimat apabila kamu hendak tidur. Dan diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta min hadzal wajhi mursalah. Dengan redaksi di atas namun secara mursal. Kata Hamzah Al-Kinani sebagaimana dalam Tuhfatul Ashraf, hadzal hadits laisa bimahfuz. Hadis ini bukanlah hadis yang mahfud. Hadis mahfud artinya hadis yang hasan atau bisa diterima. Artinya riwayatnya yang lebih menonjol adalah riwayat yang dhaif. Wassawabu annahu mursal. Dan yang benar hadis ini statusnya hadis mursal. Tayyib. Namun mengenai kisah Nabi SAW bertemu dengan jin adalah kisah yang benar. Demikian pula mengenai keberadaan ifrit yang mau mengganggu Nabi SAW adalah riwayat yang benar. Dan itu terjadi ketika beliau sholat. Lalu ifrit itu dicekik oleh Rasulullah SAW lehernya. Sampai beliau merasakan dinginnya nafas yang keluar dari mulut sang jin. Sehingga sahabat melihat ada kejadian aneh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Laula da'watu akhi Sulaiman, andaikan bukan aku teringat doa dari saudaraku yaitu Nabi Sulaiman, niscaya jin ini mau akan saya ikat di salah satu tiang Masjid Nabawi, lalu yal'abuhu sibyanu Madinah, sehingga bisa dipermainkan oleh anak-anak Madinah." Namun Rasulullah SAW tidak mau melakukannya dengan alasan doanya Nabi Sulaiman. Bagaimana doanya Sulaiman? Doa Sulaiman alaihissalam adalah memohon kepada Allah agar diberi kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelah beliau. La yambagi li ahadin min ba'di. Sulaiman pernah berdoa kepada Allah di surat Sad ayat yang ke-35. Sad ayat ke-35. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman mengatakan, "Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikanlah aku sebuah kerajaan. La yambagi li ahadin min ba'di, yang tidak boleh untuk dimiliki oleh siapapun setelah aku." Kemudian dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan adanya ayat 36 dan 37. Dengan adanya kerajaan yang disebutkan di ayat 36 dan 37. Fasakharna lahur riha tajri bi amrihi ruha'an haitsu asab wasyayatina kullu banna'in wa ghawwas. Kemudian aku tundukkan kepada Sulaiman ar-rih, angin yang dijadikan sebagai kendaraan beliau. Sehingga kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan angin. Kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langkahnya sangat cepat adalah buruq. Karena kendaraan angin ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Sulaiman sebagai doa beliau, dan beliau mohon kepada Allah agar kekuasaan ini tidak dimiliki oleh siapapun setelah beliau. Demikian pula kuasa yang Allah berikan kepada Sulaiman untuk mengatur setan. Sehingga setan berada di bawah kuasa Sulaiman. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Dan setan-setan yang semuanya ada yang banna, dia membangun bangunan, dan ada yang ghawwas. Ghawwas artinya yang menyelam ke dalam laut. Sehingga setan tunduk di bawah kuasa Sulaiman, ada yang diperintahkan untuk membuat bangunan dan ada yang diperintahkan untuk menyelam ke dasar laut. Baik, sehingga ketika Nabi SAW berencana untuk mengikat jin ini agar dia bisa dipermainkan oleh anak-anak Madinah, beliau gagalkan. Karena beliau teringat doanya Sulaiman. Sebab jika beliau mengikat jin ini, berarti Rasulullah SAW turut dalam menguasai jin. Berarti Nabi SAW juga ikut dalam menguasai jin. Padahal tidak boleh menguasai jin selain Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena itu bagian dari kerajaannya Sulaiman yang tidak akan diberikan kepada siapapun setelah beliau. Oleh karena itu, apabila ada manusia di zaman sekarang yang mengaku bahwa dia bisa menguasai jin, maka kita perlu kasih garis bawah, dia adalah dukun. Yang itu bukan nabi. Dan yang terjadi bukan menguasai jin, tapi dia yang dikuasai jin. Sehingga dukun itu adalah pasukan-pasukan jin dalam rangka untuk menyesatkan manusia, sehingga dibantu oleh jin, ya. Akibatnya dia terlihat punya kemampuan yang luar biasa, padahal hakikatnya adalah apa itu? Hakikatnya adalah tipuan jin agar orang lain tertarik untuk menolongnya, tertarik untuk mengikutinya. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Waqad tsabata fis sahihain, dan terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim, anna syaitana yahrabu minal adhan. Setan itu lari ketika mendengarkan adhan. Qala Suhail bin Abi Saleh. Suhail bin Abi Saleh menceritakan. Arsalani abi ila bani Harithah. Ayahku mengutusku untuk bertemu bani Harithah. Wa ma'i gulamun. Dan aku bersama seorang gulam. Gulam itu anak remaja mendekati balig. Au sahibun lana, atau salah satu teman kami. Fanada munadin min ha'itin bismihi. Lalu tiba-tiba ada panggilan dari arah kebun. Ada sebuah kebun, ha'it artinya kebun ya. Ada kebun yang tiba-tiba memanggil nama. Fa'ashrafal ladhi ma'i alal ha'it. Akhirnya orang yang bersamaku, dia masuk ke kebun, melihat siapa yang memanggil, falam yara syai'an, dan dia tidak melihat siapapun. Fadzakartu dzalika li abi, lalu aku pun ceritakan hal ini kepada ayahku. Faqala, lalu beliau mengatakan, lau sya'artu annaka talqa hadza lam ursilka. Walakin idza sami'ta sautan fanadi bis-salah fa inni sami'tu Aba Hurairah yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innasyaitana idza nudiya bis-salati walla walahu khusas. Andaikan saya tahu kalau kamu akan melihat makhluk ini, lam ursilka, aku tidak akan menyuruh kamu untuk ke sana. Jadi beliau diperintahkan oleh bapaknya untuk menuju Bani Harithah. Nah, menuju Bani Harithah ini melewati sebuah kebun. Ya, kebun-kebun kurma atau kebun apa begitu. Ternyata ada yang memanggil. Akhirnya temannya malah masuk ke kebun itu, nyari siapa yang manggil. Dan ternyata yang manggil adalah jin, tapi nggak lihat. Kemudian bapaknya bilang, ya, andaikan kamu sampai ketemu makhluk itu, aku tidak akan mengutusmu lagi. Namun kalau kalian mendengar ada suara seperti ini, suara tapi tanpa fisik, sehingga itu adalah suara jin, fanadi bisalah, maka kumandangkan azan. Kumandangkan azan. Karena aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innasyaitana idza nudiya bisalati walla walahu khusas. Sesungguhnya setan apabila dikumandangkan azan, maka dia pun menyingkir walahu khusus, dan dia mengeluarkan khusus. Baik, coba kita lihat di footnote. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan lafaz ini ada di Sahih Muslim. Dan di Sahih Bukhari tidak disebutkan kisah. Namun diriwayatkan akhrajal hadis, beliau meriwayatkan hadis dari selain jalur Suhail bin Abi Saleh. Dan yang dimaksud khusus adalah kentut. Jin itu mengeluarkan kentut agar dia tidak mendengarkan suara adzan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, idza sami'an nidaa, apabila jin itu mendengar adzan, walla walahu durat, maka dia pun pergi menyingkir sambil mengeluarkan durat, kentut yang berbunyi. Hatta la yasma'at ta'dhin, sampai dia tidak lagi mendengarkan adzan. Hingga akhir hadis, dan hadisnya sahih riwayat Bukhari. Tayyib. Sehingga dari pelajaran ini kita bisa mendapatkan bagian dari sunnah. Bahwa dalam posisi ketika orang itu ketakutan, maka dianjurkan bagi dia untuk mengumandangkan adzan. Atau minimal dikir, dan silahkan dikeraskan. Silakan dia berzikir sambil dikeraskan. Kemudian di saat dia zikir dikeraskan, maka setan akan menyingkir darinya. Tayyib. Dan seperti ini tergantung kepada kebiasaan. Ketika seorang hamba punya kebiasaan dalam posisi dia takut langsung berzikir kepada Allah, takut dengan makhluk jin maksudnya ya, langsung dia berzikir kepada Allah, maka insya Allah dia akan diberi keamanan oleh Allah sehingga hatinya akan dibuat lebih tenang dan dia tidak lagi diganggu oleh jin. Ada kejadian yang namanya tindian. Tindian itu orang diganggu oleh setan dalam mimpi. Ya, diganggu oleh setan dalam mimpi yang membuat dia kadang nggak bisa bergerak dalam posisi fisiknya sehingga seolah-olah ada yang nekan dia. Nah, kalau mengalami situasi semacam ini, maka kadang setengah sadar, setengah tidur, berdoalah kepada Allah, berzikir kepadanya, lalu minta pertolongan kepada Allah dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku bertawakal kepada Allah dan Allah yang akan menyingkirkannya. Insyaallah akan hilang. Dan tidak perlu teriak-teriak, langsung baca zikir kepada Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah satu di antara video yang kadang penontonnya banyak adalah video yang terkait dengan horor ya. Ada video misalnya orang lihat kuntilanak atau lihat pocong atau apa ya. Terus kita nonton, memang kadang masuk terkena kamera. Muncul di kamera. Ya tidak perlu aneh, namanya jin kan kadang bisa menampakkan diri dan ketangkap kamera. Kalaupun demikian, biasanya orang ketika nonton terus ke bawah mimpi. Akhirnya ketika dia tidur bermimpi yang seperti itu. Ya, makanya biar hati kita lebih terjaga, nggak ada manfaatnya nonton seperti ini buat apa, gitu ya? Jaga hati dengan cara nggak usah nonton film-film horor atau tontonan-tontonan yang mengerikan dan seterusnya, agar hati ini bisa lebih tenang pada saat kita melakukan gerakan apapun baik di rumah maupun di luar. Wa dzakara al-Hafidz Abu Musa, dan disebutkan oleh Abu Musa dalam hadis dari Abu Raja dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istakthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar, la ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah, fa inna syaitana qal, karena setan mengatakan, qad ahlaktuhum bidzunub, aku telah membinasakan mereka dengan dosa, wa ahlakuni biqawli la ilaha illallah, tapi mereka membalasku, membinasakanku dengan ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dhalika minhum ahlaktuhum bil ahwa, ketika aku melihat mereka melakukan seperti itu, maka aku binasakan mereka melalui hawa nafsu. Hatta yahsabuna annahum muhtadun fala yastaghfirun, sampai pada kondisi mereka merasa dalam kondisi benar padahal mereka aslinya berbuat salah, dan yang dimaksud di sini adalah perbuatan bid'ah, fala yastaghfirun, dan mereka tidak minta ampun karena dia merasa sedang melakukan ibadah kepada Allah sehingga dia tidak beristighfar karena dia merasa sedang berbuat taat padahal aslinya dia sedang bermaksiat. Wa dzakara aidan, sekarang kita lihat footnote-nya ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan Abu Ya'la dalam Musnadnya dari jalur As-Subki wa min tariqihi, dan dalam jalurnya adalah Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah. Wa Tabrani dalam Ad-Du'a, namun sanadnya syadidud dha'fi, sangat lemah sekali. Dinilai dhaif oleh Al-Busiri dalam Ittihaful Khairah. Baik, sehingga riwayat ini riwayat yang dhaif. Dan ini tadi kata Al-Hafidz Abu Musa, beliau marfu', disebutkan secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan statusnya riwayat yang sangat dhaif. Dan juga disebutkan oleh Ibrahim bin Hakam dari ayahnya, dari Ikrimah. Beliau menceritakan, Bainama rajulun musafir. Ketika ada orang sedang musafir. Idh marra bi rajulin na'im. Dia melewati ada orang yang sedang tidur. Waro'a indahu syaitanain. Orang yang safar ini melihat di kanan kiri orang yang sedang tidur ini ada dua setan. فَسَمِعَ الْمُسَافِرُ أَحَدَ الشَّيْطَانَيْنِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ. Nah, salah satu setan itu ngomong kepada temannya dan didengar oleh musafir ini. اِذْهَبْ فَأَفْسِدْ عَلَى هَذَا النَّائِمْ قَلْبَهِ. Ayo kita rusak hati orang yang tidur ini. Masya Allah. فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَقَدْ نَامَ عَلَىٰ آيَةٍ مَا لَنَا إِلَيْهِ سَبِيلٍ. Ketika salah satu setan itu berusaha untuk masuk ke dalam hatinya, dia kemudian keluar lagi. Lalu bilang ke temannya, لَقَدْ نَامَ عَلَىٰ آيَةٍ مَا لَنَا إِلَيْهِ سَبِيلٍ. Dia waktu tidur telah membaca ayat Al-Quran, sehingga kami tidak bisa masuk ke dalamnya. Kami tidak punya jalan untuk masuk ke dalamnya. Fadhahaba ilan na'im. Akhirnya dia pun mendekat lagi ke orang yang tidur tadi. Falamma dana minhu raja'a. Ya, jadi setan A sama setan B. Ini setan A nyuruh kepada setan B. Masuk ke dalam hatinya, rusak hatinya. Maka setan B masuk. Ya. Setelah masuk, dia keluar terus menemui setan A. Saya enggak bisa masuk. Karena dia tidur, sebelum tidur dia membaca satu ayat dalam Al-Quran. Akhirnya setan A ini datang mendekat. Falamma dana minhu roja'a. Begitu dia datang, mendekat ke orang yang tidur itu langsung dia balik. Qala, dan dia mengatakan, sodakta. Wah, kamu setan yang benar. Fadhahaba. Lalu keduanya pun pergi. Thumma innal musafira ayqadahu. Wa akhbarahu bima ra'a minasyaitanain. Kemudian si musafir ini pun membangunkan orang yang tidur tadi. Dan beliau menyampaikan apa yang beliau lihat dari dialog dua setan tersebut. Faqala, akhirnya musafir ini penasaran. Akhbirni ala ayyi ayatin nimna. Tolong sampaikan kepadaku ayat apa yang kamu baca sebelum tidur. Sampai setan itu enggak bisa mendekatimu. Qala, orang ini pun mengatakan, ala hadil ayah. Sebelum saya tidur, saya membaca ayat ini. Al-A'raf, ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh yughshil laylan nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wal nujuma musakharatin bi amri ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Dia membaca ini. Dan panjang ayat ini. Baik. Ketika dia tidur membaca ayat ini, setan tidak berani mendekat. Dan mohon untuk diperhatikan bahwa ini bukan hadis. Ini bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat ini juga bukan dari sahabat. Namun dari Ikrimah. Wallahu a'lam. Jika Ikrimah di sini adalah Ikrimah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berarti dia tabi'in. Sehingga kejadian ini ada di masa tabi'in. Wallahu a'lam. Meskipun kita tidak bisa memastikan, kemungkinan ada di masa tabi'in. Namun ala kullin, intinya adalah bahwa berzikir sebelum tidur termasuk disyariatkan. Terutama membaca ayat kursi. Kemudian membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian membaca doa-doa sebelum tidur. Dan juga boleh membaca ayat apapun dalam Al-Quran sebelum tidur. Selain dari ayat kursi. Karena bagian dari kebiasaan Nabi SAW, beliau membaca Al-Quran ya, di waktu malam. Dan membaca Al-Quran sebelum tidur, termasuk di antara upaya untuk mengakhiri aktivitas kita di waktu malam, dengan membaca kalamullah dan itu termasuk di antara kebiasaan baik yang insya Allah bernilai pahala. Wa qala Abu Nadr Hashim ibn al-Qasim. Abu Nadr Hashim ibn al-Qasim, kata Adz-Dzahabi tentang Abu Nadr ini adalah seorang hafidh, imam, guru para ahli hadis, Hashim ibn al-Qasim al-Laythi al-Khurasani, kemudian beliau tinggal di Baghdad, meninggal pada tahun 207 Hijriah. Beliau menceritakan, Kuntu ara fi dari. Aku pernah melihat di rumahku. Nah, di sini dinyatakan, wa ka'annahu arada anna al-jinna kanu yatasawwaruna lahu fi darihi. Seolah-olah beliau, yang beliau maksudkan adalah beliau melihat jin yang berubah wujud di rumahnya. Yu'dhunahu bidzalika, dan jin itu mengganggunya. Wa humul ladzina qalu lahu tahawwal an jiwarina. Dan merekalah yang mengatakan kepada Abu Nadr, tahawwal an jiwarina, mari ke dekat kami. Coba di sini. Faqilali, aku melihat sebuah kejadian. Ada makhluk di rumahku. Lalu makhluk itu memanggilku, ya Aban Nadr, wahai Abu Nadr, tahawwal an jiwarina. Wahai Abu Nadr, mendekatlah ke tempat kami. Qala, kata Abu Nadr, fashtadda dhalika alayya. Hal itu pun membuat aku menjadi sangat berat. Fakatabtu ilal Kufah, maka aku menulis surat, aku kirim ke Kufah. Aku kirimkan ke Ibnu Idris Al-Muharibi Abu Usama. Beliau mengirim surat ke daerah Kufah dan beliau tinggal di Baghdad, ya. Abu Nadr ini tinggal di Baghdad. Sebelum beliau dilahirkan di Khurasan, tapi tinggalnya di Baghdad. Beliau kirim surat ke Kufah, dikirimkan ke Ibnu Idris Al-Muharibi dan Abu Usama. Fakataba ilayya Al-Muharibi. Nah, Muharibi menulis balasan. Inna bi'ran bil madinati kana yuqta'u risha'uha. Fanazala bihim rakbun. Fashakau dhalika ilayhim. Fada'au bidalwin min ma'in. Thumma takallamu alayhi bihadhal kalam. Fasabbuhu fil bi'ri. Fakharajat narun minal bi'ri. Fatafi'at ala ra'sil bi'ri. Kemudian Muharibi bercerita, ada sebuah sumur di kota Madinah. Kana yuqta'u risha'uha, yang risha'nya itu terputus. Coba kita lihat makna risha'. Risha' artinya adalah tali timba. Tali yang dipakai untuk nimba itu namanya risha'. Tali katrol, ya. Fanazala bihim rakbun. Nah, satu ketika ada rombongan yang singgah di sana. Fasyakau dhalika ilaihim. Mereka penduduk yang ada di Madinah itu, yang ada di dekat sumur ini pun mengadukan kepada mereka. Fada'u bidalwin mimma'in. Sehingga mereka minta agar disiapkan timba untuk bisa ngambil air. Thumma takallamu alaihi bihadhal kalam. Lalu mereka pun menyampaikan kalimat ini. Tahawwal an jiwarina. Ayo berpindah ke dekat kami. Fasabbuhu fil bi'ri. Kemudian mereka menyiramkan ke dalam sumur. Fakharajat narun minal bi'ri. Tiba-tiba keluar api dari sumur. Fatafi'at ala ra'sil bi'ri. Begitu api itu sampai di puncak sumur, di mulut, di bibir sumur, api itu padam. Wallahu alam, ini konteksnya bagaimana. Intinya Abu Nadr setelah mendapatkan jawaban ini, jadi beliau mendapatkan panggilan di rumahnya, ya Abu Nadr tahawwal an jiwarina, wahai Abu Nadr, pindahlah ke dekat kami. Maka Abu Nadr ingin tahu apa maksud dari suara itu. Ternyata dijawab oleh Al-Muharibi seperti ini. Qala Abu Nadr, Kata Abu Nadar, fa akhadtu tauran min ma. Maka aku pun mengambil satu bejana. Taur artinya bejana. Aku pun mengambil air satu bejana. Thumma takallamtu fihi bihadzal kalam. Lalu aku menyampaikan kalimat ini di sana. Thumma tatabba'tu bihi zawaya ad-dar. Farashastuhu fasahu bi ya Aban Nadr, ahraqtana nahnu natahawwalu anka. Aku mengambil air di sumur ini, kemudian aku siram-siramkan ke sudut-sudut rumah. Aku siram-siramkan ke sudut-sudut rumahku. Farashastuhu, aku siram-siramkan. Fasahubi, tiba-tiba mereka teriak. Ya Aban Nadr, wahai Abu Nadr, ahraqtana. Engkau telah membakar kami. Nahnu natahawwalu anka. Kami akan pindah meninggalkan kamu. Wallahu a'lam. Jadi Abu Nadr datang ke sumur tadi mengambil airnya. Kemudian dia ucapkan kalimat tadi, ya Aban Nadr tahawwal an jiwarina. Lalu air itu dibawa pulang, disiram-siramkan. Wa huwa bismillah amsayna billahi alladhi laysa minhu syai'un mumtana. Dan Abu Nadr membaca kalimat bismillah amsayna billah. Aku menjumpai waktu sore bersama Allah. Alladzi laisa minhu syai'un mumtana, di mana tidak ada yang mustahil bagi Allah. Wa bi'izzatillahi allati la turam wa la tudam. Dan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana keagungan Allah taala tidak bisa dilampaui. Wa bisultanillahil mani'i nahtajibu. Dan dengan kuasa Allah Al-Mani yang bisa menghalangi, kami berlindung. Wa bi asma'ihil husna kulliha, dan dengan nama-nama Allah yang sempurna semuanya. A'idzan minal abalisah. Kami berlindung dari para iblis, al-abalis. Maksudnya adalah para penganut-penganut iblis. Wa min syarri syayatinil insi wal jin, dan dari kejahatan setan manusia dan jin. Wa min syarri kulli mu'linin au musirrin, dan dari kejahatan makhluk yang terang-terangan atau makhluk yang diam-diam, makhluk yang tidak kelihatan. Wa min syarri ma yakhruju bil laili wa yakmunu bin nahar, dan dari kejahatan apa yang keluar di waktu malam dan yang tersimpan di waktu siang. Ya. Kalau malam dia keluar, siang dia sembunyi. Wa yakmunu bil lail wa yakhruju bin nahar, dan makhluk yang keluar di waktu, makhluk yang sembunyi di waktu malam dan keluar di waktu siang. Wa min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara'a, dan dari kejahatan semua makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri iblisa wa junudihi, dan dari kejahatan iblis dan bala tentaranya. Wa min syarri kulli dabatin anta akhidhum binasiyatiha, dan dari kejahatan semua makhluk yang engkau pegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. A'udzu billahi mimmasta'adza bihi Musa wa Isa wa Ibrahim alladzi waffa. Aku berlindung kepada Allah terhadap sesuatu di mana Musa, Isa dan Ibrahim yang memenuhi perjanjian, pelindung darinya. Wa min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara'a, wa min syarri iblis wa junudi, wa min syarri ma yuttaqa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffatis saffa, dan seterusnya sampai surat As-Saffat ayat yang ke-10. Ya. Fa hadza ba'du ma yata'allaku biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebagian bentuk yang ada kaitannya dengan sebagian penggalan fenomena yang ada kaitannya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Demikianlah seorang hamba, dia tidak bisa menjaga dirinya dari gangguan setan kecuali dengan zikrullah. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Dan kita bisa lihat di sini ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa kisah-kisah yang terjadi di masa para ulama. Dan kisah-kisah ini hal-hal yang aneh berkaitan dengan makhluk gaib. Namun kisah ini tidaklah menunjukkan apa nilai keistimewaan karena berinteraksi dengan jin tidak menunjukkan ketakwaan seseorang. Artinya orang tidak disebut lebih bertakwa karena bisa berinteraksi dengan jin. Dan sebaliknya orang tidak bisa diragukan takwanya karena tidak pernah berinteraksi dengan jin. Dan kita berharap kepada Allah semoga tidak pernah berinteraksi dengan jin sampai mati. Insya Allah hidup ini nyaman. Tidak berurusan dengan jin sampai mati itu termasuk hidup yang nyaman. Dan tidak perlu berharap melihat kejadian-kejadian aneh biar disebut pemberani. Tidak perlu demikian. Meskipun andaikan ada jin yang ganggu dan dia mengajak berinteraksi, bukan berarti kita harus terlalu takut. Namun kita hadapi dengan cara memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan semacam ini. Tayyib. Dan masing-masing orang itu punya keberanian yang berbeda dalam masalah interaksi dengan jin. Dan secara umum kita termasuk di antara orang yang mentalnya belum begitu siap dengan situasi seperti itu. Karena kita takut dengan wajah yang buruk, wajah yang menakutkan. Dan itu tidak termasuk kesyirikan. Sehingga orang misalnya lewat di tempat yang gelap atau disebut angker, terus dia lari karena takut, khawatir nanti tidak ada setan yang nongol misalnya. Itu tidak termasuk kesyirikan. Menjadi syirik kalau dia memohon perlindungan kepada setan penghuni di situ. Mohon maaf mbah, saya mohon dilindungi, jangan diganggu, ini cucunya mau lewat. Dia ngomong seperti itu. Kalau seperti ini yang terjadi, maka dia memberikan pemujaan kepada setan dengan berlindung kepada setan. Dia melakukan isti'adzah kepada setan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di surat Al-Jin, wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa manusia yang dia memohon perlindungan kepada beberapa jin sehingga membuat jin itu makin sombong. Maka kita tidak boleh ketika melewati sebuah tempat kemudian minta perlindungan kepada penghuni tempat itu. Yang benar apa? Minta perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempurna dari kejahatan apapun yang Dia ciptakan. Wal nadhkur fusulan nafi'an tata'allaqu bidzikri takmilan lil fa'idah. Dan berikut ini kami sebutkan beberapa pasal yang bermanfaat berkaitan dengan masalah zikir takmilan lil faidah untuk menyempurnakan pelajaran agar semakin banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, kemudian di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan pasal yang baru. Bab baru dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, Al-Faslul Awwal, bab yang pertama. Adzikru naw'an, zikir itu ada dua. Baik, sekarang coba kita lihat di footnote dulu ya. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, waqad dzakarna fi dzikri, terkait masalah zikir, kami telah menyebutkan lebih dari 100 manfaat dalam kitab kami Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'il Kalimit Tayyib. Dan di situ kami sebutkan rahasia zikir. Nilai manfaatnya yang besar dan manfaat zikir yang sangat bagus. Dan kami sebutkan di situ bahwasanya zikir ada 3 macam. Yang pertama adalah zikrul asma'i was sifat. Zikir dengan menyebut nama dan sifat Allah, makna-maknanya dan pujian untuk Allah, serta mentauhidkannya. Seperti mengucapkan La ilaha illallah, subhanallah, dan seterusnya. Yang kedua adalah zikrul amri wan nahyi. Zikir dalam bentuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Memenuhi aturan halal dan haram yang telah Allah tetapkan. Dan yang ketiga adalah zikrul ala'i wan ni'ma wal ihsani wal ayadi. Yang ketiga adalah zikir dengan mengingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah, wal ayadi, ya, dan pertolongan Allah. Al ayd maknanya adalah kekuatan, pertolongan Allah. Wa annahu thalathatu anwa'in, dan zikir yang ketiga ini ada tiga macam. Yang pertama, zikrun yatawatau 'alaihi al-qalbu wal lisan wa huwa a'lahu. Zikir yang berkesesuaian antara hati dengan lisan, dan itu yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua, zikir hati saja. Dan itu derajat yang kedua. Dan yang ketiga adalah zikir lisan saja. Dan ini derajat yang ketiga. Baik. Ini peta pembagian zikir yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Sehingga mohon dipahami, di sini Ibnu Qayyim mengatakan zikir ada tiga macam, ya. Zikir dalam bentuk memuji Allah. Yang kedua, zikir dalam bentuk menjalankan perintah dan larangan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Yang ketiga, zikir dalam bentuk mengingat nikmat Allah. Sehingga orang lihat nikmat-nikmat lalu dia bersyukur, itu termasuk zikir. Baik. Wa qala fi jala'il afham, dan dalam kitabnya Jala'ul Afham, ini berkaitan dengan masalah salawat, ya. Kitab Jala'ul Afham. Kata Ibnu Qayyim, wa huwa anwa, zikir itu ada banyak macam. Yang pertama adalah zikir dengan menyebutkan nama dan sifat Allah dan memujinya. Seperti bertasbih kepadanya, bertahmid, takbir, tahlil, dan seterusnya. Dan itu merupakan makna kata zikir yang dominan menurut para ulama kontemporer. Kemudian yang ketiga adalah zikir dalam bentuk membahas hukum, perintah, dan larangannya. Dan itu adalah zikirnya para ulama. Balil anwa'us salasatu hiya zikruhum lirabbihim. Bahkan bagi para ulama, ketiga zikir di atas adalah zikir mereka semua. Jadi zikir dalam keterangan di kitab Jalalul Afham ada tiga, ya. Pertama apa? Menyebut nama dan sifat Allah. Yang kedua, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang ketiga, membahas hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa min afdhalidz dzikri, dan termasuk di antara bentuk zikir yang paling afdol adalah zikruhu bikalamihi. Menyebut Allah dengan membaca kalamnya. Menyebut Allah dengan membaca kalamnya. Yaitu apa? Membaca Al-Quran. Termasuk zikir yang paling afdal. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan akan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Fadzikruhu huna, dan yang dimaksud zikir kepada Allah dalam ayat ini, waman a'radu an dzikri, yang dimaksud dengan zikir dalam ayat ini adalah kalamuhu alladhi anzalahu ala rasuli, firman yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzikrihi, dan termasuk di antara zikir adalah du'a'uhu, berdoa kepadanya, beristighfar kepadanya, dan tunduk di hadapannya. Fahadhi khamsatu anwa'in minadh dzikri, sehingga totalnya ada 5 jenis dzikir. Baik. Totalnya ada 5 jenis dzikir. Bisa disebutkan 5 jenis itu apa saja? Yang pertama, menyebut nama dan sifat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, dan seterusnya. Yang kedua, mengenang nikmat Allah dengan memujinya. Alhamdulillah, wa syukrulillah. Dan yang kedua ini bentuknya juga dengan memperbanyak kalimat thayyibah. Yang ketiga, belajar aturan Allah. Membahas hadis-hadis atau ayat Al-Quran yang berbicara aturan Allah. Ini juga bentuk zikir. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran. Zikir dalam bentuk membaca kalamullah. Dan yang kelima adalah berdoa, beristighfar, iltija ilallah, bersandar kepada Allah. Ada 5 jenis zikir. Baik, sehingga kalau kita urutkan, zikir yang pertama adalah zikir memuji Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah, mengenang nikmat-nikmat Allah. Itu termasuk bentuk zikir kepada Allah. Yang ketiga, membahas masalah halal dan haram. Membahas aturan Allah. Yang keempat, membaca kalamullah, Al-Quran. Dan yang kelima, berdoa dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. وَالنَّوْعَانِ الْأَخِرَانِ, dan 2 jenis zikir yang terakhir yang disebutkan oleh penulis di kitabnya Jalaul Afham, beliau tidak sebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib di sini. Dan juga tidak disebutkan dalam Madarijus Salikin. Jadi yang disebutkan dalam Wabilus Sayyib dan Madarijus Salikin ada 3 tadi ya. 3 yang pertama. Memuji Allah, mengenang nikmatnya, dan membahas halal haram. Sedangkan baca Quran dan istighfar tidak dimasukkan di sana. Sekarang kita kembali ke sini. Ibnu Qayyim mengatakan zikir ada 2. Yang pertama, zikru asma'ir rabbi tabaraka wa ta'ala wa sifati. Berzikir dalam bentuk memuji Allah dengan menyebutkan namanya tabaraka wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Memujinya, mensucikannya. Amma la yaliku bihi tabaraka wa ta'ala, dari segala sesuatu yang tidak layak untuk disematkan kepada Allah. Dan zikir semacam ini ada 2. Yang pertama, insya'u sana'i alaihi biha minadh dhakir. Wa hadhan naw' huwal madhkuru fil ahadith nahwu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untuk jenis yang pertama ini, menyebutkan nama Allah, ada 2 macam. Yang pertama adalah memuji Allah. Insya'u sana alaih, memuji Allah biha, dengan kalimat-kalimat tayyibah. Minat zakir, yang diucapkan oleh zakir. Seperti yang disebutkan dalam hadis, orang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Subhanallah wa bihamdih. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau semacamnya. Fa'afdalu hadhan naw'i ajma'uhu lithana. Wa'ammuhu. Dan jenis zikir ini yang paling afdal adalah yang paling banyak kandungan pujiannya. Seperti ucapan subhanallahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini lebih afdal dibandingkan semata mengucapkan subhanallah. Atau kita mengucapkan alhamdulillah adada ma khalaqa fis samawati, adada ma khalaqa fis samai, wa adada ma khalaqa fil ardi, wa adada ma bainahuma. Segala puji bagi Allah, sejumlah apapun yang Dia ciptakan di langit, di bumi, dan di antara keduanya. Wa adada ma huwa khalikun, dan sejumlah makhluk yang Dia penciptanya. Itu lebih afdal dibandingkan semata mengucapkan alhamdulillah. Karena di situ Beliau maksudkan agar banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis dari Juwairiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah ini berasal dari suku apa? Quraidah. Juwairiyah al-Quradiyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada beliau, laqad qultu ba'daka arba'a kalimatin thalatha marratin law wuzinat bima qulti mundul yawm la wazanat hunna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum subuh atau ketika subuh beliau berangkat ke masjid. Lalu beliau balik agak siang. Juwairiyah masih di tempat sholatnya dan tidak geser. Apa yang dilakukan oleh Juwairiyah? Beliau berzikir kepada Allah, membaca Quran, Masya Allah. Dalam waktu yang lama bertahan di tempat ibadah. Enggak semua orang bisa seperti itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan beliau bertanya, dari tadi kamu di sini enggak bangkit-bangkit? Tidak, kata Juwairiyah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laqad qultu ba'daka arba'a kalimatin. Ketika aku meninggalkan kamu, aku membaca 4 kalimat. Sebanyak 3 kali. Diulang sebanyak 3 kali. Tapi di situ ada 4 kalimat, maksudnya adalah 4 zikir kepada Allah. Lau wuzinat, andaikan zikir yang aku baca itu ditimbang dengan zikir yang kamu baca sejak tadi, lawazanat hunna, 4 kalimat ini akan mampu mengalahkannya. Apa itu? Subhanallahi adada khalqi, waridha nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati. Segala puji bagi Allah, sejumlah makhluknya. Maha suci Allah, seluas ridha dirinya. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqi. Subhanallahi ridha nafsi. Subhanallah zinata arshi. Maha suci Allah, seberat arshnya. Subhanallah midada kalimati. Maha suci Allah, sebanyak firmannya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Sehingga cukup layak untuk kita rutinkan setiap hari ya, membaca doa zikir seperti membaca zikir seperti ini, seperti yang ada di Sahih atau di Hisnul Muslim. Bisa pakai redaksi ini, bisa juga pakai redaksi di Hisnul Muslim. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati, sambil Anda membuat gambaran perenungan ketika membacanya. Kemudian dalam Tirmidzi dan Sunan Abu Dawud dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pernah menemui Rasulullah SAW, beliau pernah membersamai Rasulullah SAW menemui seorang wanita. Baina yadaiha nawa au hasan tusabbihu bihi. Dan wanita ini membawa kerikil yang digunakan untuk tasbih. Lalu Nabi SAW bersabda, Ala ukhbiruki bima huwa aisaru alayki min hadha aw afdal. Maukah aku sampaikan kepadamu dengan ibadah yang lebih ringan bagimu dan lebih afdal? Faqala. Maka orang ini mengatakan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah adada ma khalaqas fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallah adada ma baina dhalika. Wa subhanallah adada ma huwa khaliqun wallahu akbar mithlu dhalika walhamdulillahi mithlu dhalika wa la ilaha illallah mithla, mungkin ya lebih tepatnya bacanya mithla dhalika wa la hawla wa la quwata illa billah mithla dhalik. Dan di sini ada keterangan yang cukup panjang ya. Wallahu alam, kalau di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nataijul Afkar mengatakan hadis ini hasan. Dan hadis ini juga dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, juga disahihkan oleh Ad-Diyah. Dinilai sahih oleh Ad-Diyah. Wallahu alam. Intinya beberapa kesimpulan dari para penilai hadis, menilai hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, tayib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan manfaat zikir di kesempatan sore hari ini. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang al-khabaru anir rabbi tabaraka wa ta'ala bi ahkami asma'ihi wa sifatihi. Besok kita akan bahas jenis zikir yang kedua, yaitu Allah merespon atau respon Allah terhadap apapun yang dilakukan oleh hambanya. Kalau di sini nyebutnya berita dari Allah berkaitan dengan konsekuensi nama-namanya dan sifat-sifatnya. Misalnya orang mengatakan Allah mendengar semua suara hambanya, melihat semua gerakan mereka, dan seterusnya. Nah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan pekan depan. Demikian, semoga bermanfaat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Keluar suaranya. Ada suaranya? Sudah. Sudah terdengar, Ustaz? Terdengar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sekeluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz, ada saudara kami yang menceritakan belajar ilmu agamanya dengan para kiai yang sudah wafat lewat mimpi. Apakah ini ada peran jin? Lalu jika mereka merasa bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar, apakah itu juga jin, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Terkadang kita merasa aneh ya, dengan orang yang melakukan tindakan yang sahabat saja tidak pernah melakukannya dalam urusan agama. Contohnya, belajar kepada orang yang sudah meninggal. Dalam periwayatan hadis, kalau ada dua ulama meriwayatkan, misalnya dari A, A dari B, sementara dalam biografi mereka, secara usia nggak ketemu, hadis ini disebut dengan hadis yang maktu, terputus. Sehingga misalnya, siapa misalnya? Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah. Ini enggak pernah ketemu. Secara usia enggak nyambung. Sehingga ketika dikatakan Sufyan mendapatkan ilmu dari Atha, udah enggak bakalan diterima. Dan memang manusia sekelas Sufyan, ulama sekelas Sufyan enggak mungkin dia menyampaikan seperti itu. Maka sungguh sangat aneh. Ulama dulu saja menilai kalau ada perawi, lalu dia bilang, saya mendapatkan ilmu dari si A. Padahal dia nggak pernah ketemu si A. Itu ditolak hadisnya. Kamu bisa ngomong dari si A, dari mana kok bisa ngomong seperti itu? Wong kamu nggak pernah ketemu si A. Lewat mimpi, Masya Allah. Nggak diterima. Kalau masih punya rasa malu, dia tidak akan mungkin berani bicara seperti ini. Tapi kalau sudah hilang rasa malunya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bagian kalimat pertama yang disampaikan dalam kalimat nubuwah adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nek wis randuwe isin sak karepmu, ya. Kalau sudah nggak punya rasa malu, silahkan kau ngomong seperti itu. Dan namanya dusta, ya, kalau terlalu kelihatan itu memalukan. Dusta kalau terlalu kelihatan itu memalukan. Baik. Yang kedua, ketemu Nabi SAW dalam posisi terjaga. Tidak sedang tidur, di luar mimpi. Tidak mungkin. Sahabat aja tidak mungkin. Kalau ketemu Nabi SAW dalam posisi di luar tidur, tidak dalam posisi tidur, berarti dia sahabat. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada beliau. Dan mati bertahan dalam posisi mukmin. Berarti kalau ada orang di zaman sekarang bisa ketemu Nabi SAW dalam kondisi tidak sedang tidur, dalam kondisi sadar, maka orang ini sahabat. Masya Allah, kalau dia sahabat, nanti ketika kita mengucapkan namanya, namanya siapa? Wahono, Wahono radhiyallahu anhu. Masya Allah. Tidak ada. Atau namanya siapa? Budi. Budi radhiyallahu anhu. Begitu kan jadinya. Wah, kalau kayak gini bisa terjadi, jumlah sahabat bertambah terus. Nah, sekarang kalau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia lakukan? Diam saja atau langsung tanya kepada beliau? Andaikan itu bisa terjadi, tidak ada ikhtilaf di masyarakat. Langsung rujuk kepada beliau. Ya, si fulan ini, Pak Wahono ini bisa ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi tidak sedang tidur. Coba tanyakan kepada beliau, ini beberapa kasus yang dialami di zaman sekarang. GoPay, OVO, ada cryptocurrency itu coba ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mumpung bisa ketemu beliau kan gitu ya. Nanti kan ada fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an cryptocurrency. Masyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rusak nanti agama ini kalau kayak gini. Alhamdulillah. Ulama menegaskan, tidak mungkin orang ketemu Rasulullah SAW dalam kondisi tidak tidur. Kalau dalam keadaan mimpi, mungkin. Orang ketemu Rasulullah SAW. Tapi kalau dalam kondisi sadar, tidak sedang tidur, ngaku ketemu Nabi SAW, dia jadi sahabat. Dia bisa tanya masalah-masalah kontemporer, ya Rasulullah, ini ada kasus Bitcoin itu boleh tidak? Ini ada kasus, apalagi misalnya, OVO, GoPay, terjadi khilaf tentang dropshipping ya Rasulullah. Subhanallah, rusak nanti agama ini kalau seperti ini caranya. Maka kita bersyukur kepada Allah, orang seperti ini enggak berani ngomong di depan umum. Karena kalau dia ngomong di depan umum, coba dia sampaikan di mimbar. Dia sampaikan di mimbar. Saya ketemu Rasulullah SAW dalam kondisi sadar, tidak sedang tidur. Dan aku bertanya kepada beliau, berani enggak dia? Saya yakin enggak berani. Kenapa? Memalukan. Padahal dulu para sahabat, mereka menyampaikan seperti itu di mimbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu mereka sampaikan di mimbar. Mereka sampaikan di depan umum. Karena memang betul-betul mereka pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar sabda beliau. Sekarang orang ini coba suruh ngomong kayak gitu berani? Tidak berani dia. Dia berani ngomong kayak gitu di tempat sembunyi. Atau berdua, bertiga. Atau dengan murid-muridnya. Tapi kalau di depan umum, ya mau diketawain orang. Maka ini salah satu di antara bukti sebenarnya dia pendusta. Wallahu a'lam. Saya tidak bicara apakah itu jin atau tidak. Tapi saya bisa pastikan orang ini pendusta. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan kru sekalian. Saya ingin bertanya, yang mana tak jarang saya mendengar beberapa Ustaz dikala membahas hadis yang dhaif dengan mengatakan, ini adalah hadis yang dhaif tapi maknanya benar. Apa yang bisa kita ambil dari makna tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, jadi tolong bedakan dua kalimat ini ya. Semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Tapi tidak semua kalimat yang benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bisa dibedakan ya. Ada banyak sekali kalimat-kalimat yang benar tapi itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh sederhana aja. sesungguhnya garam itu asin. Kalimat ini salah atau benar? Coba saya minta bukti dari para pemirsa. Anda merasakan garam itu asin atau kecut atau manis? Saya yakin ijma semuanya akan menjawab asin, kecuali bagi yang sakit lidahnya. Sehingga semua akan mengatakan garam itu asin. Berarti kalau saya membuat kalimat, sesungguhnya garam itu asin. Salah atau benar? Benar. Sesungguhnya gula itu manis. Salah atau benar? Benar. Sesungguhnya, apalagi misalnya, kopi itu pahit. Itu benar. Sudah? Itu kalimat yang benar. Tapi bukan sabda Nabi SAW. Sehingga misalnya kita mengatakan Nabi SAW bersabda, innal qahwata murrun. Sesungguhnya kopi itu pahit misalnya. Kita katakan dusta pak, Nabi SAW gak pernah ngomong kayak gitu. Tapi kalimat ini kan benar. Ini bukan menilai masalah kalimatnya. Garam itu asin juga kalimat yang benar. Tapi kalau Anda ngomong Nabi SAW bersabda garam itu asin, itu dusta atas nama Nabi SAW. Dusun Kerajaan, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, ada di Yogyakarta. Disitulah tempat studio ANB Channel. Kalimat ini salah atau benar? Benar. Kalau Anda mau buktikan, silakan datang ke sini. Tepatnya di Dusun Kerajaan, Kelurahan Wedomartani, dan seterusnya tadi. Tapi Pak Ustadz, ini nggak disebutkan dalam hadis. Ya, tidak semua kebenaran ada dalam hadis. Sebagaimana pernyataan dalam Al-Quran tidak akan pernah menyalahi realita. Tapi tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran. Sebab Quran itu bukan kitab lauhul mahfud. Kalau Quran kitab lauhul mahfud, yang isinya mencantumkan semua takdir dari mulai zaman azali sampai kiamat, nanti manusia tahu takdir Allah. Dan lauhul mahfud dirahasiakan oleh Allah. Sehingga tidak semua realita diceritakan dalam Al-Quran. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu kalau ada kalimat berpuasalah agar kamu sehat. Kita mengakui bahwasanya puasa itu bisa bikin orang lebih sehat. Orang pada saat puasa dia melakukan detoksifikasi. Lalu kemudian intinya bisa membuat sehat. Sebagaimana penelitian para dokter. Tapi kalau kita nyebut Nabi SAW bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Ya kayak gini kita katakan, itu bukan hadis Nabi SAW. Nggak ada bukti. Maka kita sebut, jika itu disebut sebagai hadis Nabi SAW, nilainya apa? Dusta. Wallahu'alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, semoga Ustaz dan kru dan semua jemaah selalu dalam perlindungan Allah. Izin bertanya Ustaz, berkaitan dengan azan, jika kita mendengar ada yang memanggil, tetapi tidak ada siapapun, atau ketika takut, maka diperintahkan untuk berazan. Pertanyaan saya, Ustaz, kapan saja azan diperintahkan untuk dikumandangkan? Misalnya, apakah jika gempa atau ada bencana, memang ada perintah berazan? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Pertama yang perlu kita pahami bahwa azan boleh dilantunkan meskipun di luar waktu sholat. Adzan boleh dikumandangkan meskipun di luar waktu salat. Itu prinsip. Apa dalilnya adanya adzan sebelum Jumatan di masa Uthman? Di mana beliau menyuruh seorang muadzin untuk beradzan di daerah Zawra. Dekat pasar kota Madinah. Memberikan peringatan kepada masyarakat agar segera bersiap-siap untuk Jumatan. Demikian pula yang dilakukan oleh Bilal. Di zaman Nabi SAW bahkan ini terjadi. Beliau adzan sebelum masuk waktu subuh. Sehingga itu bukti bahwasanya adzan bisa dikumandangkan sebelum atau di luar waktu sholat. Maka kalau ada orang yang adzan di luar waktu sholat, itu bukanlah tindakan yang tercela. Kemudian yang ketiga, juga yang dilakukan oleh dalam riwayat yang tadi kita baca ya. Riwayat Abu Musa, atau siapa tadi ya, yang beliau menganjurkan, atau sahabat ya. Riwayat sahabat yang menyuruh anaknya, hadisnya riwayat Muslim. Beliau menganjurkan ketika mendengarkan suara seperti itu dari kebun dan tidak ada orangnya, agar mengumandangkan adzan. Ya. Mana tadi? Tayyib. Dari Suhail bin Abi Saleh. Riwayat dari Suhail bin Abi Saleh. Sehingga itu dalil bahwasanya adzan boleh dikumandangkan di luar waktu sholat. Selanjutnya, kenapa setan lari dari adzan? Karena dia isinya zikrullah dan dikumandangkan dengan keras. Maka hal yang sama juga bisa kita baca zikir-zikir yang lain. Misalnya dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat kita melihat kejadian yang aneh dan menakutkan. Nah, apakah juga disyariatkan ketika ada bencana seperti angin ribut atau gempa bumi atau yang lainnya? Jawabannya, sebagian ulama menganjurkan demikian. Dengan alasan bahwasanya pada saat terjadi sesuatu yang menakutkan, maka kita disyariatkan al-luju ila dzikrillah. Segera untuk menuju dzikrullah. Dan dalilnya berkaitan dengan masalah gerhana matahari. Nabi SAW mengatakan, innahuma la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Matahari dan bulan tidaklah tenggelam karena kematian seseorang atau karena lahirnya calon orang hebat. Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila dzikrillah. Apabila kalian melihat kejadian ini, gerhana matahari atau gerhana bulan, maka bersegeralah menuju zikrullah. Meskipun dalam hadis ini konteksnya adalah segera melakukan sholat gerhana. Karena sholat termasuk bentuk zikrullah dalam bentuk mentaati perintah Allah. Sehingga dalam hal ini disyariatkan ketika orang melihat kejadian-kejadian luar biasa yang aneh untuk segera melakukan zikrullah. Dan adzan termasuk bagian dari zikrullah. Wallahu a'lam. Baik. Yang berikutnya Ustaz. Setiap tidur saya selalu berdoa, tetapi kenapa kalau tidur malam selalu mimpi, walau bukan yang serem-serem? Apa itu dari gangguan jin atau setan? Jazakallahu khairan. Ada banyak ragam mimpi yang dialami oleh manusia dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ar-ru'ya thalathun, ru'ya itu mimpi itu ada tiga, bushra minallah wa hadithun nafsi wa lu'batu syaitan. Yang pertama berita gembira dari Allah, yang kedua bawaan perasaan, dan yang ketiga adalah permainan setan. Kalaupun ternyata mimpi yang kita alami adalah jenis yang ketiga, yaitu permainan setan, lalu apa fungsi zikir yang sudah kita baca? Padahal kita sudah membaca zikir, baca ayat kursi, baca ini sebelum tidur. Maka jawabannya adalah, fungsi zikir ini tidak akan memperparah mimpi yang kita alami. Sehingga beda antara kualitas orang yang tidur sebelumnya zikir dengan orang yang tidur tanpa zikir sebelumnya. Mimpinya kadang lebih membuat capek, lelah, menakutkan orang yang dia sebelum tidur gak doa, gak baca zikir, gak baca ayat Al-Quran. Akhirnya dia kelelahan, dia kecapean. Karena begitu bangun ngos-ngosan. Kamu kenapa? Saya dikejar orang gila. Masya Allah. Kamu kenapa? Tadi barang saya ada yang ngambil terus tak kejar malingnya. Tapi dia ngilang. Ya. Tiba-tiba saya sampai kuburan misalnya. Terus saya ketakutan. Dan aneka mimpi yang membuat dia itu kadang kecapean. Sebab manusia itu tidak hanya fisik. Ada unsur batin yang ada pada dirinya. Yang jika unsur batin ini capek, fisiknya ikut capek. Ya. Karena itu, salah satu di antara karakter penduduk surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُبْ. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwasanya penduduk surga itu tidak capek baik fisiknya maupun batinnya. Di surat Fatir, alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Maha suci Allah yang telah menghalalkan kita untuk memasuki negeri abadi, yaitu surga, min fadlihi, karena karunia-Nya. Lalu Allah katakan, la yamassuna fiha nasab, kami tidak mengalami kelelahan fisik. Wa la yamassuna fiha lughub, dan kami tidak mengalami kelelahan batin. Orang tidur, fisiknya istirahat. Tapi batinnya bal-balan. Ya. Saat bangun, ngos-ngosan, capek. Maka fungsi dzikir tadi adalah minimal kita tidak mengalami seperti itu, meskipun bisa jadi kita masih banyak bermimpi. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.